satu pesta tak ada yang datang, hanya kau sendirian. Musik menghentakkanmu kesepian, ya tak ada yang datang. Cinta pada kau.